نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid, di mana kita sampai pada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka di sini qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa la tusyriku fi muqabil la ilaha li'annaha nafyun. Jadi di dalam ayat Allah ini ada dua komponen. Yang pertama adalah wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Kemudian komponen yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali. Janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka bagian yang kedua, wala tusyriku, itu sama seperti ketika di kalimat syahadat la ilaha. Karena ini adalah nafyun, adalah kalimat yang bersifat menafikan. Sedangkan firman Allah wa'budu fi muqabil illallah li'annaha isbat. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, ini ya sama dengan frasa di kalimat syahadat illallah. Maka firman Allah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a itu secara makna sama dengan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menggunakan kata syai'an. Dan syai'an dalam bahasa Arab itu dikenal dengan isim nakirah. Isim nakirah ya, mudahnya adalah isim kata benda yang menggunakan tanwin, tidak ada al. Karena kata benda ketika kemasukan al pasti tanwinnya hilang. Ketika tanwinnya ada maka alnya ya hilang. Jadi isim nakirah fi siyakin nahyi, kaidah dalam bahasa Arab, isim nakirah dalam konteks larangan, maka fata'ammu kull syai', maka dia bermakna umum, mencakup seluruh benda, seluruh segala sesuatu. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tusyriku bihi syai'a, itu berarti Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apapun itu ya, bersifat umum. La nabiyan wala malakan wala waliyan, baik itu ya nabi ya, tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan nabi ataupun dengan malaikat ataupun dengan wali, dengan orang soleh. Bal wala amrun min umurid dunya, bahkan janganlah kita mempersekutukan Allah dengan perkara dunia. Ya fala taj'alud dunya syarikan ma Allah, maka janganlah kita jadikan dunia itu seperti sekutu dengan Allah. Ya wal insanu idza kana hammuhu dunya kana 'abidan laha, dan ketika seseorang itu tujuan utama, passion utamanya dan motivasi utamanya adalah dunia, maka dia seolah-olah menjadi budak atau hamba dari dunia tersebut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. Ya, celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, dan celakalah budak al-khamilah dan al-khamisah, jenis pakaian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang tujuan utamanya ya, kemudian passion utamanya, motivasi utamanya, dan dia lalai dari akhirat, lalai dari mengingat Allah, yang dia ingat hanyalah ya, yang dia pentingkan hanyalah dunia, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati ya orang seperti ini seperti ya hamba atau budak dunia. Qauluhu wa bil walidaini ihsana, lanjutan dari ayat tersebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan ya, berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Yuqalu fiha ma qila fil ayah as-sabiqah. Maka ini telah dibahas di ayat sebelumnya. Ya, di ayat sebelumnya kita telah membahas tentang masalah birrul walidain. Qauluhu wa bidzil qurba wal yatama wal masakin ay ihsana. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan birrul walidain, ya, setelah menyebutkan tauhid dan larangan untuk berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk birrul walidain, kemudian juga perintah untuk berbakti atau berbuat baik kepada dzil qurba wal yatama wal masakin. Dzul qurba maknanya adalah man yastami'una bisyakhsi fil jaddir rabi'. Orang yang maknanya adalah orang yang bertemu secara nasab di kakek yang keempat. Jadi ada bapak, ada kakek, itu kakek pertama berarti. Kemudian bapaknya kakek, berarti itu kakek kedua. Seterusnya sampai kakek keempat, maka seluruh yang merupakan keturunan dari kakek keempat itu termasuk dzul qurba. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui, ya, nasab kita demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu berbuat ihsan kepada dzil qurba. Sehingga kita harus mengetahui nasab, ya, bapak kita tentu kita mengetahui, kakek kita, kemudian ayah dari kakek, ayah dari kakeknya lagi, dan seterusnya sampai kakek yang keempat. Maka seluruh, ya, keturunan dari kakek yang keempat itu adalah dzul qurba. Kemudian wal yatama, jam'u yatim, yaitu yatama itu adalah jamak dari yatim, yaitu anak yatim. Wa huwa allazi mata abuhu wa lam yablugh. Ya, definisi anak yatim adalah, ya, seorang anak yang ayahnya meninggal dan dia belum baligh. Dia belum mencapai usia baligh. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai masakin. Humul ladzina adibul mal fa askanahumul faqr. Mereka adalah orang yang tidak memiliki harta, fa'askanahum al-faqr, sehingga kemiskinan membuat mereka sakinah. Apa itu sakinah? Ya, tidak bergerak, tenang, tidak bisa berbuat apa-apa, itu maksudnya. Oleh karena itu, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, kata miskin atau masakin itu satu akar kata dengan sakinah. Sehingga mahasiswa sebagai orang yang sering mengklaim bahwa orang miskin, ya, di kos-kosan makan apa mie instan dan seterusnya gitu, ya, maka seharusnya sakinah, tetap di kosan, tidak kelayapan kemana-mana. Hah? Kalau kelayapan kemana-mana berarti masih punya uang berarti, ya. Jadi kata miskin dengan kata sakinah itu satu akar kata di bahasa Arab. Maka disebut miskin, disebut orang miskin, orang yang tidak punya harta disebut dengan kata miskin di bahasa Arab, karena dia itu sakinah, yaitu tidak bisa kemana-mana, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak karena kurangnya hartanya. Itu yang dimaksud oleh orang Arab mengapa mereka menamai orang miskin dengan kata miskin. Wabnis sabil, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibnus sabil, yaitu orang yang, ya, al-musafir alladzi qata'at bihin nafaqah, yaitu musafir yang bekalnya sudah kehabisan. Ya, maka wajib bagi kita untuk memberikan, ya, sedekah atau memberikan sesuatu, berbuat baik kepada musafir ini. Jadi ibnu sabil adalah musafir yang bekalnya habis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wal jaridil qurba wal jaril junub. Ya, berbuat baik kepada al jaridil qurba dan al jar al junub. Al jar itu maknanya adalah al mulasik lil bait, yaitu orang yang tinggal dekat dengan rumah kita, au man haula, atau yang di sekitar rumah kita, itu namanya tetangga. Tidak harus yang mulasik. Kalau di bahasa Arab, mulasik itu harus benar-benar ya berdempetan atau bersebelahan dengan rumah kita. Akan tetapi tidak hanya itu, definisi jar, definisi tetangga itu adalah ya yang tinggal di sekitar rumah kita. Maka apa yang dimaksud dengan al-jari dzil qurba? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis tetangga, al-jari dzil qurba dan al-jaril junub. Ya, ini maksud dengan al-jari dzil qurba adalah al-jaril qarib. Ya, tetangga yang dekat. Sedangkan al-jaril junub adalah tetangga yang jauh. Maka Allah Subhanahu wa taala sama-sama memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali tetangga yang dekat, al-jari dzil qurba. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih berhak lagi untuk kita berikan ya perbuatan baik kita, kita arahkan perbuatan baik kita kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sahibi bil jam. As-sahibi bil jam, para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan as-sahib bil jambi. As-sahib itu sahabat, orang yang dekat dengan kita. Bil jambi, yang dekat, yang di sebelah kita. Apa yang dimaksud dengan firman Allah ini? Ada ulama yang menafsirkan itu adalah az-zauja, yaitu istri. Ada juga yang menafsirkan sahibuka fis safar. Ada yang menafsirkan juga ya teman safar kita. Ya, li'annahu yakunu ila jambik, karena teman safar kita itu ya berada di dekat kita, di sebelah kita ketika kita sedang safar. Dan tentunya secara majas istri juga bisa disebut sebagai teman safar. Ya, masyaallah. Antum kapan punya teman safar? Walikulli minhuma haqqun. Setiap dari makna tersebut, baik itu ditafsirkan istri atau ditafsirkan teman safar, maka semuanya, keduanya memiliki hak, yaitu wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Fal ayah salihah lahuma, maka ayat itu bisa ditafsirkan dengan keduanya. Jadi ini kaidah dalam ilmu tafsir. Ketika para ulama menyebutkan beberapa pendapat, seperti misalnya di sini apa yang dimaksud dengan as-sahib bil jambi, ada ulama yang menafsirkan itu istri, ada ulama yang menafsirkan itu teman ketika safar dan seterusnya, maka ini sebenarnya bukan perbedaan pendapat. Bukan seperti dalam masalah fikih ada pendapat pertama, ada pendapat kedua dan seterusnya, tidak. Tetapi sebenarnya ini adalah ya, ini adalah ikhtilaf tanawwu dalam ilmu tafsir. Ikhtilaf tanawwu maksudnya adalah ulama yang satu melihat memaknai ayat tersebut dari satu aspek, sedangkan ulama yang lain memaknai ayat tersebut dari aspek yang lain, sehingga sebenarnya maknanya sama, akan tetapi mereka ibarahnya, lafaz yang mereka ungkapkan ketika menafsirkan menjadi berbeda. Maka di sini wasahib bil jambi, maka yang sebenarnya dimaksudkan oleh para ulama adalah seluruh orang yang ada di dekat kita, baik itu istri, baik itu teman safar, baik itu ya teman kosan, baik itu teman angkatan, baik itu rekan sesama di kantor gitu misalnya ya. Maka sahib bil jambi mencakup seluruhnya. Maka ini termasuk ikhtilaf tanawwu, bukan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad adalah perbedaan pendapat yang sifatnya kontradiktif. Ikhtilaf tadad, perbedaan pendapat yang sifatnya kontradiktif. Biasanya perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu sifatnya kontradiktif. Pendapat pertama bilang halal, pendapat kedua bilang haram. Ini enggak bisa digabung, ya. Enggak bisa digabung, kontradiktif. Akan tetapi, perbedaan pendapat dalam masalah tafsir, kebanyakan perbedaan pendapat yang kita anggap perbedaan pendapat sebenarnya itu adalah ikhtilaf tanawwu, yaitu perbedaan lafaz saja, perbedaan cara meninjau, cara memandang dan cara menafsirkan ayat tersebut. Ya, jadi tentunya kita tidak menafikan memang dalam masalah tafsir ada perbedaan pendapat yang memang itu adalah perbedaan kontradiktif. Akan tetapi kebanyakan tafsir yang asalnya dari para sahabat, dari para tabi'in, misalnya Ibn Abbas berkata demikian, kemudian Qatadah berkata demikian, kemudian Ad-Dhahhak berkata demikian. Beda-beda lafadznya, akan tetapi sebenarnya makna yang ingin dituju sama. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Contoh ikhtilaf tanawu yang kita baru saja kita bahas, as-sahibi bil jambi Ada sahabat yang menafsirkan istri, ada sahabat yang menafsirkan teman safar. Akan tetapi makna yang sebenarnya adalah setiap orang yang ada di dekat kita. Ya, setiap orang yang ada di dekat kita, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, baik itu teman kosan, teman angkatan, rekan kerja dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma malakat aymanukum?" Apa yang dimiliki oleh tangan kananmu? Apa yang dimaksud? Hadza yashmalul ihsan ilal ariqa wal bahaim. Ini mencakup berbuat baik kepada budak dan binatang peliharaan. Alhamdulillah perbudakan sudah hilang sejak zaman dahulu, ya, dan kita berharap tidak ada lagi perbudakan. Akan tetapi, ya, ayat ini tidak hanya bermakna budak, ma malakat aymanukum, apa yang dimiliki oleh tangan kananmu, tidak hanya bermakna budak, akan tetapi juga bermakna binatang peliharaan yang kita miliki. Ya, li'annal jami' milkul yamin. Karena semua hal tersebut adalah milik tangan kita, ya. Qauluhu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang mukhtal fakhur. Apa yang dimaksud dengan mukhtal fakhur? Kalau diterjemahkan Al-Qur'an di yang tersebar di negeri kita, terjemahan ya versi Kemenak, maka diterjemahkan orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, ya. Akan tetapi yang lebih detail, yang lebih terperinci penafsirannya adalah al-mukhtal itu dalam fihai'ah, fihai'ati, yaitu mukhtal itu orang yang sombong dalam hai'ah, dalam gerak-gerik. Sedangkan fakhur, orang yang sombong dalam fiqouli, dalam perkataan. Ya, orang yang sombong dalam perkataannya. Wallahu la yuhibbu hadza wala hadza. Maka Allah tidak mencintai orang yang sombong secara gerak-gerik ataupun orang yang sombong secara perkataan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebuah ayat yang panjang yang menyebutkan tentang sesuatu yang Allah haramkan, dan ini adalah topik utama kita, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Ya. Al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum." ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi. Khitab di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Nabi kepada kaum muslimin, kepada seluruh manusia. Amarahullahu taala ay yaqula linnas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada segenap manusia, ta'alau. Apa itu ta'alau? Ta'alau itu adalah akbilu wa halummu, ya, marilah atau ayolah, itu makna dari ta'ala. Wa asluhu minal ulu ka'annahul munadi yunadika an ta'lu ila makan. Dan asal dari kata ta'alau, ta'alau itu untuk jamak, ketika kita mengajak orang yang lebih dari tiga atau lebih, maka kita menggunakan ta'alaw. Tapi kalau untuk satu orang, maka ta'al. Ya, ta'al. Ini termasuk kata yang banyak diucapkan oleh orang Arab, ta'al. Ta'al, ya Syekh. Maka, asal dari kata ini, itu dia satu akar kata dengan al-ulu, yaitu sesuatu yang tinggi, ketinggian. Seolah-olah orang yang mengajak, itu mengajak orang lain untuk ya naik ke tempatnya. Jadi yang mengajak di tempat tinggi, di tempat yang lebih tinggi daripada yang diajak. Ta'al maksudnya berarti ayo naik ke sini. Yes, itu makna di bahasa Arabnya. Maka ketika seseorang berkata ta'al, itu seperti dia berkata irtafi' ilayya, ya naik ke sini. Wa qaluhu atlu bil jazm jawaban lil amr fi qaulihi ta'ala. Atlu di sini maknanya adalah ya aku bacakan. Yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada manusia, apa perkataannya? Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ma harrama rabbukum alaikum, ma di sini isim mausul maf'ul li atlu wal a'id mahdhuf wa taqdir ma harramahu rabbukum alaikum, ini ya bagi orang yang sudah belajar nahwu ya tidak usah dibahas ya. Bagi yang belajar nahwu ma di sini isim mausul maf'ul li atlu. Wa qala rabbukum wa lam yakul ma harramallah. Nah di sini ada faedah yang penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman atlu ma harrama rabbukum alaikum. Allah tidak berfirman atlu ma harramallahu alaikum. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan lafaz jalalah Allah, tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz rabbukum? Ya, dan ini termasuk topik tafsir yang sangat penting. Yang ini hanya ya bisa diapresiasi oleh orang yang belajar tafsir dan belajar bahasa Arab, paham nahwu, sharf dan balaghah. Ya, jadi dan paham uslub orang Arab. Tidak bisa memahami keindahan Al-Qur'an dari aspek ini kalau belum menguasai ilmu-ilmu tersebut. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz tertentu padahal seharusnya lafaz lain yang harusnya normalnya digunakan, tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ini? Seperti yang misalnya kemarin kita telah bahas di tafsir surah Al-Qari'ah, ya fi isyatin fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi isyatin radiyah, harusnya mardiyah. Secara bahasa Arab harusnya mardiyah. Kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan radiyah? Karena kalau aisyatin mardiyah berarti yang maknanya adalah kehidupannya memuaskan. Sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz radiyah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi aisyatin radiyah, maka tidak hanya kehidupannya yang memuaskan akan tetapi orangnya puas terhadap kehidupan tersebut. Jadi fa amma man thaqulat mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka nanti dia di akhirat dia akan berada di kehidupan yang radiyah, yang kehidupannya memuaskan dan orang tersebut puas. Kalau di dunia maka kehidupannya bisa jadi memuaskan, akan tetapi orang yang memiliki kehidupan tersebut tidak puas. Itu yang banyak terjadi. Banyak orang kaya bunuh diri. Banyak artis bunuh diri. Ya, banyak orang yang sudah kaya tapi korupsi. Jadi masih tidak puas dengan apa yang dia miliki. Itu kalau di dunia. Karena apa? Karena di dunia itu adalah aisyatin mardiyah. Kehidupannya saja yang memuaskan, akan tapi belum tentu orangnya puas dengan kehidupan yang seharusnya memuaskan tersebut. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz aisyatin radiyah, fi aisyatin radiyah. Maka itu menunjukkan di akhirat kehidupannya memuaskan, orangnya puas. Ya, jadi ini termasuk cabang atau aspek ilmu tafsir yang harus kita kuasai banyak cabang ilmu terlebih dahulu untuk mengapresiasi hal ini. Maka di sini ya penulis menyebutkan salah satu faedah mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata rabb, ya ma harrama rabbukum alaikum, bukan menggunakan lafaz ma harramallahu alaikum. Karena di sini ar-rabb huna ansab, karena rabb di sini lebih cocok. Karena makna rabb, inna rabb lahu mutlaqut tasarruf fil marbub. Karena yang namanya ar-rabb, ya makna rabb itu ya zat yang memiliki rububiyah kepada ya atas makhluknya. Rububiyah maksudnya dia bisa mengontrol, mengendalikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala hendak melarang makhluknya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama Allah yaitu ar-rabb, tidak menggunakan nama Allah lafaz jalalah yaitu Allah, untuk memberikan ya penekanan bahwa ini yang mengharamkan sesuatu ini kepada kalian itu adalah zat yang mengontrol kalian, yang mengendalikan kalian, yang bisa ya menghidupkan dan mematikan kalian, yang bisa memberikan rezeki kepada kalian, yang bisa mengatur seluruh alam semesta. Ini zat yang seperti ini sifatnya yang hendak mau menyebutkan ya hal-hal yang diharamkan ini. Jadi ada sifat tambahan yang terdengar oleh orang Arab ketika mereka mendengar lafaz rabbukum di sini. Jadi ini diantara faedah yang kita dapatkan, ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz rabbukum tidak menggunakan lafaz jalalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal hukum alai bima taqtadi hikmatuh. Maka setiap hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya itu adalah sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman alla tusyriku. Ya. Di sini penulis menyebutkan satu paragraf yang hanya yang isinya tentang nahwu, kita baca saja tanpa dijelaskan ya, karena ini istilah-istilah teknis. At-tafsiriyah ya tufassir atlu maharrama ay atlu alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa laysat masdariyah. Ini tafsiriyah bukan masdariyah. Wa qad qila bihi wa ala hadzal qaul la takunu la za'idah walakin al qaul al awal asah ay atlu alaikum adam al isyrak لأن الله لم يحرم علينا أن لا نشرك به بل حرم علينا أن نشرك به ومما يؤيد أن تفسيرية أن لا هنا نهي لتتناسب الجمل فتكون كلها طلبية. Ya sudah ya, sudah kalau enggak paham sudah selesai. Intinya an di situ tafsir atau masdariyah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wabil walidaini ihsan. Setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya larangan untuk berbuat syirik atau perintah untuk bertauhid, Allah Subhanahu wa taala banyak ya kemudian mengikutinya dengan perintah untuk birrul walidain. Maka di ayat ini juga perintah birrul walidain disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah larangan untuk berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman wabil walidaini ihsana ay atlu alaikum al-amr bil ihsan ilal walidain. Yaitu maksudnya adalah katakanlah wahai Muhammad, aku bacakan kepada kalian perintah dari Allah, perintah dari Rabb kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Qauluhu wa la taqtulu auladakum. Kemudian Allah menyebutkan larangan berikutnya, la taqtulu auladakum. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian. Ba'da an dzakara haqqal usul, dzakara haqqal furu'. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang tua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak anak. Ya. Yaitu janganlah kalian bunuh anak kalian. Wal aulad fil lughatil arabiyyah yashmalu dzakar wal untha. Dan aulad di bahasa Arab itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Maka ketika seseorang ya senang ketika yang lahir itu anak laki-laki dan sedih atau bahkan benci ketika yang lahir anak perempuan, itu termasuk sifat jahiliyah. Ya, termasuk sifat jahiliyah. Qala ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian untuk anak-anak kalian itu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk anak laki-laki memiliki porsi ya semisal porsi untuk dua anak perempuan. Ini ashabul furud di ilmu waris ya, bagian untuk anak laki-laki dua kali bagian untuk anak perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min imlaq. Al imlaq adalah al faqr. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin ya, karena miskin ya, karena miskin. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena miskin ya. Wa min di sini lisababiyah wa ta'lil ay bisababil imlaq. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena kalian dalam kondisi miskin. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ai idza abqaitumuhum fa innar rizq la yudayyaq 'alaikum bi ibqaihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami akan berikan rezeki kepada kalian dan memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Itu jika kalian tidak membunuh mereka, sesungguhnya rizki itu tidak akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan rizki itu adalah Allah. Jadi Allah di sini melarang orang untuk membunuh anak karena alasan miskin. Demikian pula yang semisal ya membuang anak karena alasan miskin tidak boleh juga, ditaruh di tempat sampah misalnya atau dan seterusnya, banyak kasus seperti ini di realita tidak boleh juga. Ya wa bada'a huna bi rizqil walidain wa fi suratil Isra bada'a bi rizqil aulad. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali rizki orang tua, kemudian rizki anak. Sedangkan di surat Al-Isra menyebutkan rizki anak terlebih dahulu, baru rizki orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum," orang tua, "wa iyyahum," kami memberikan rizki kepada kalian, orang tua, dan kepada mereka, kepada anak-anak kalian, kepada anaknya si orang tua tersebut. Ini di surat ini. Sedangkan di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Ya. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian, orang tua. Jadi di satu tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memberikan rezeki kepada kedua orang tua terlebih dahulu, di tempat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memberikan rezeki kepada anak terlebih dahulu. Ini juga termasuk aspek tafsir yang harus kita pahami. Urutan itu sangat penting di Al-Qur'an. Urutan sangat penting di Al-Qur'an. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengedepankan sesuatu di sini sedangkan kemudian di tempat lain mengakhirkan sesuatu tersebut, pasti ada hikmah. Apa alasannya? Apa hikmahnya? Ya, penulis menjelaskan, "Wa bada'a huna bi rizqil walidain. Wa fi suratil Isra' bada'a bi rizqil aulad wal hikmah fi dzalik annahu qala huna min imlaq." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rizki kedua orang tua karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min imlaq, karena sebabnya adalah miskin. Jadi miskinnya itu sudah terjadi. Jadi kedua orang tua saat itu sudah miskin, maka janganlah bunuh anak kalian karena kemiskinan kalian yang sudah terjadi saat ini. Maka itu mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, mendahulukan, ya, menyebutkan memberi rizki kepada kedua orang tua terlebih dahulu baru kepada kedua anak. Sedangkan di surah Al-Isra di tempat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khasyyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Berarti kedua orang tuanya masih kaya, masih mampu. Jadi kemiskinannya baru kekhawatiran saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memberi rizki kepada anak terlebih dahulu baru kepada kedua orang tua. Karena orang tuanya sebenarnya sudah mampu, masih mampu. Ya. Jadi itu diantara hikmahnya. Ya, fa bada bi dzikril walidain alladzina amlaqa wa hunaka qala khasyata imlaq fa huma ghaniyan lakin yakhshayanil faqr fa bada bi rizqil aulad qabla rizqil walidain. Ya, ini yang kita sebutkan barusan. Itu karena di ayat ini disebutkan min imlaq disebabkan oleh kemiskinan, berarti itu sudah terjadi. Di ayat lain disebutkan khasyata imlaq karena takut miskin, berarti itu belum terjadi, baru kekhawatiran. Wa taqidun nahyi an qatlil aulad bi khasyatil imlaq bina'an ala waqi'il musyrikin ghaliban fala mafhumana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, janganlah bunuh anak kalian karena miskin, atau di ayat yang satunya, janganlah bunuh anak kalian karena takut miskin, maka itu bukan berarti kalau orang tua ini tidak miskin, atau ketika orang tua ini tidak takut miskin, maka boleh bunuh anaknya. Bukan berarti seperti itu. Tidak ada mafhum di sini. Maksudnya tidak ada jika begini maka begini, jika begitu maka begini. Tidak ada seperti itu. Mengapa? Karena disebutkan penyebutan miskin, ya, ada catatan tambahan miskin di situ. Itu karena adalah kondisi ghalib, kondisi dominan. Ya, kondisi dominan. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena kondisi miskin. Karena itu dominan orang-orang yang mereka membunuh anaknya sendiri karena miskin atau karena takut miskin. Itu mengapa disebutkan di ayat. Bukan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala tidak hendak memaksudkan jangan bunuh kalian kalau kalian miskin. Kalau enggak miskin boleh bunuh anak kalian. Bukan begitu. Ya. Jadi jangan sampai salah memahami ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahish lam yakul la ta'tu." Ya, jadi di sini janganlah kalian dekati fawahish. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman janganlah melakukan al-fawahish, janganlah melakukan perbuatan yang keji, yaitu zina. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janganlah dekati zina. Wala taqrabul fawahish. Ya. Mengapa? Karena larangan untuk mendekati sesuatu itu lebih ablau, ya, lebih lebih derajatnya itu lebih tinggi, ya. Derajat larangannya itu lebih tinggi daripada ketika hanya sekedar melarang untuk melakukan perbuatan yang keji tersebut. Lianan nahya anil qurb nahyun anha, karena ketika ya Allah melarang untuk mendekati zina, maka itu berarti Allah juga melarang seluruh dzari'ah, seluruh dzara'i', seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada zina. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbuat zina, maka hanya zina yang dilarang. Tetapi kalau Allah melarang untuk mendekati zina, seluruh jalan yang bisa mengarah ke sana itu juga dilarang. Walidzalik ya haram 'ala ar-rajul ayanzura ila al-mar'ah al-ajnabiyyah. Oleh karena itu haram bagi laki-laki untuk melihat ya perempuan yang ajnabiyyah, perempuan yang asing baginya. Wa yakhlu biha, berkhulwat dengannya. Wa tusafirul mar'ah bila mahram, dan perempuan tidak boleh safar tanpa mahram. Li'anna dzalika yaqrubu minal fawahish, karena itu akan mendekatkan kepada perbuatan keji yaitu zina atau pemerkosaan, ya. Jadi ini semua adalah dzari'ah kepada zina. Demikian pula pacaran atau yang terhukumi pacaran seperti ya walaupun dinamai ta'aruf atau pacaran islami, ta'aruf syar'i, tapi sebenarnya baunya pacaran gitu. Ya, jadi apalagi sudah belum nikah sudah bilang abi umi dan seterusnya. Ya, geli sendiri ya dengarnya. Jadi itu yang terjadi di realita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhahara minha wa ma batan." Apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan ma dhahara minha wa ma batan? Apa yang disebutkan oleh para sahabat ketika mereka menafsirkan frasa ini? Para sahabat ada yang menafsirkan ma dhahara fahsyuhu wa ma khufiya. Apa yang tampak kekejiannya dan apa yang tersembunyi, ya. Li'anna al-fawahish minha syai'un mustahfash fi nufusi jama'in nas wa minha syai'un fi khufa. Ada perbuatan keji yang perbuatan keji tersebut dinilai buruk oleh semua orang seperti zina. Akan tapi perbuatan keji tidak hanya zina, tetapi perbuatan-perbuatan lain yang hanya dinilai keji oleh sebagian orang yang fitrahnya masih lurus. Contohnya seperti tadi, seperti apa ya, pacaran misalnya gitu ya. Maka itu sebenarnya perbuatan keji, ya, akan mengarah kepada perbuatan yang paling keji yaitu zina. Akan tetapi di zaman ini pacaran oleh sebagian orang tidak dianggap sebagai sesuatu yang keji gitu ya. Jadi itu tafsir dari ma dhahara minha wa ma batan. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ma adhartumu wa ma asrartumu. Ya, apa yang tampak maksudnya adalah apa yang ditampakkan oleh pelakunya. Dan apa yang tersembunyi maksudnya adalah apa yang disembunyikan oleh pelakunya. Jadi walaupun yang dilakukan itu adalah zina, yang semua orang menganggap itu perbuatan yang buruk, keji, ya. Semua orang yang fitrahnya mesti lurus akan menganggap zina itu perbuatan keji. Maka ketika zina itu ditampakkan, ya, di streaming misalnya, auzubillahi minzalik gitu ya. Maka ini ma dhahara minha. Ini tafsiran dari ma dhahara minha. Kalau zina tersebut dilakukan tersembunyi, maka itu tafsiran dari wa ma batan. Ya, jadi tafsiran kedua melihat pada perbuatan si pelaku. Apakah pelaku tersebut menampakkannya, maka itu yang dimaksud dengan zuhar ma dhahara minha. Kalau pelaku tersebut menyembunyikannya, maka itu yang dimaksud dengan wa ma batan. Kalau tafsiran yang pertama berkaitan dengan sifat kekejian dari perbuatan itu sendiri. Apakah sifat kekejian itu zuhar atau zahir, ya, dinilai keji oleh semua orang, atau semua orang yang fitrahnya masih lurus, atau hanya dinilai keji oleh ya sebagian orang saja. Kemudian tafsiran lainnya, tafsiran ketiga adalah ma'azuma fahsyuhu wa makana duna dhalik. Ma'azuma fahsyuhu yaitu yang kekejiannya itu besar, itu yang dimaksud dengan ma dhahara minha. Sedangkan wa ma batan itu adalah yang kekejiannya di bawahnya. Jadi tingkat perbuatan keji itu berbeda-beda. Ya. Li'anna al-fawahish laysat 'ala haddin sawa. Perbuatan yang keji itu tidak dalam satu tingkat. Walihadza ja'a fil hadis, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Tidakkah ya maukah engkau untuk kukabarkan tentang kabair yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Ala unabbikum bi akbaril kabair. Maka ini menunjukkan bahwa dosa besar al kabair itu ada yang akbar, ada yang ya kurang akbar. Ada yang besar, kekejiannya ada yang kurang besar. Lebih kecil maksudnya. Jadi ala unabbikum bi akbaril kabair thalatha, al-syiraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Ya. Yaitu tiga hal yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga hal yang termasuk dosa besar yang paling besar, syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan syahadatuz zur yaitu persaksian palsu. Ya, jadi inilah yang sebagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena waktu sudah mendekati azan Isya, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pekan depan. Mungkin ada pertanyaan. Ustaz, ya. Ada teman ana baru mengenal sunnah sejak beberapa bulan yang lalu, Ustaz. Ya. Dan dia sekarang masih tinggal di asrama yang kata dia itu ada banyak kebid'ahan di situ. Bahkan baru-baru ini dia mengabarkan bahwa di asramanya tersebut telah terjadi kesyirikan. Ketika terjadi barang hilang, ustaznya mencari barang hilang itu lewat apa, ada ember baskom gitu, terus dia melihat lewat air itu, bukan air besar. Nah, saya sudah sejak awal mengingatkan dia segera pindah dari sana gitu. Cuman katanya takut tidak istilahnya tidak diizinkan orang tua. Bagaimana cara saya menasihatinya supaya orang tuanya itu bisa mengizinkan dia pindah? Mungkin kamu bisa bersunat atau bisa yang lain. Iya. Jadi sebaiknya antum menasihati si orang tersebut, nanti orang itu sendiri yang bicara kepada orang tuanya. Bukan maksudnya, iya maksudnya apa yang mesti saya kepada teman-teman? Sampaikan saja hadis Nabi Muhammad SAW, almaru ala dini khalili falnindur mani khalil. Ya, seseorang itu agama seseorang tergantung agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka ketika misalnya ya ada yang tidak nyaman seperti itu, misalnya kesyirikan gitu ya, maka ya memang lebih baik pindah. Akan tapi tentunya ada maslahat madarat yang bisa jadi kita tidak tahu. Kalau belum pindah maka kita wajib husnudzon. Ya. Akan tapi kita sudah, yang penting kita sudah menyampaikan nasihat. Nah, hadza wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.